rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu beliau bernama Hazan. Hazan itu kalau kita artikan si sedih, orang yang suka bersedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti nama beliau dengan nama Sahl. Sahl itu artinya mudah. Sebab nama-nama yang buruk atau sebaliknya nama-nama yang mengandung tazkiyah, yang terlalu mengangkat dan memuji diri, termasuk nama-nama yang dianjurkan untuk diganti. Dan beliau Sahl bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu termasuk di antara sigharus sahabah, sahabat yang termasuk bagian dari anak-anak kecil atau anak-anak remaja di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau berusia 15 tahun. Jadi masih sangat muda sekali. Dan beliau ini termasuk sahabat yang dipanjangkan usianya. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ada yang mengatakan beliau berusia 96 tahun dan sebagian mengatakan bahwa usia beliau mencapai satu abad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. La yazalu, senantiasa. Kata la yazalu itu menunjukkan sesuatu yang sifatnya mustamir, yang terus menerus, yang berkelanjutan. La yazalu an-nas, senantiasa manusia, yaitu kaum muslimin, bi khairin, mereka berada dalam kebaikan. Ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan buka puasa. Pada saat mereka berbuka, setelah mereka berpuasa, maka dianjurkan menyegerakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama mereka menyegerakan pada saat berbuka puasa, itu menunjukkan tanda-tanda kebaikan yang ada pada mereka. Dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu ad-dinu zahiran, senantiasa agama ini nampak, yaitu nampak di atas kebaikan. Na'ajjalul fitra, selama kaum muslimin mereka menyegerakan dalam berbuka puasa. Dalam riwayat Abu Hurairah ada penambahan, li'annal yahuda wan nasara yu'akhirun, karena kaum Yahudi dan Nasara ketika mereka berpuasa, mereka selalu memperlambat berbuka puasa. Itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan tentang keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Itu disebut ta'jil. Saya kira dalam bahasa kita pun itu mereka sudah terbiasa buka puasa itu disebut ta'jil, ta'jil. Kadang-kadang mungkin seorang ketika menyebut ta'jil, mereka memahami itu buka puasa. Padahal asal makna dari ta'jil itu adalah menyegerakan. Maksudnya ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka puasa. Maka itu menunjukkan tanda kebaikan bagi umat tersebut. Mengapa? Karena mereka menjalankan sunnah. Mereka mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka jauh dari sifat ghulu, berlebihan, at-tanattu'. Ya. Jangan sampai kemudian ada yang menganggap bahwa kalau kita memperlambat buka puasa maka itu semakin afdal karena puasanya semakin dipanjangkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sebaliknya. Justru menyegerakan berbuka puasa itu yang menunjukkan tanda kebaikan. Dengan syarat ba'da tahaqquqil ghurub. Dengan syarat bahwa waktu maghrib benar-benar telah masuk. Mereka benar-benar meyakini bahwa waktu berbuka puasa telah masuk. Bukan yang dimaksud di sini bahwa bersegera, yakni sebelum masuknya waktu maghrib maka mereka sudah membatalkan puasanya. Bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud di sini adalah apabila telah diyakini bahwa itu adalah merupakan waktunya untuk berbuka puasa. Menyelisihi ahlul kitab, karena ahlul kitab berpuasanya mereka pada saat mereka berbuka mereka mengakhirkan itu sampai munculnya bintang. Itu kebiasaan puasa dari ahlul kitab. Setelah munculnya bintang baru mereka membatalkan puasanya. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, demikian pula Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, juga dari hadith Sahl bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadhir bi fitriha an-nujum." Bahwa umatku ini senantiasa berjalan di atas sunnahku selama mereka tidak menanti untuk berbuka puasa munculnya bintang-bintang. Ya, yang terpenting matahari terbenam maka segera berbuka puasa. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Al-Muhallab, kata beliau, wal hikmatu fi dzalika alla yuzada fin nahari min al-lail. Hikmahnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa agar kemudian tidak ada penambahan siang. Malamnya dimasukkan seakan-akan dia bagian dari siang. Sehingga kalau siang telah selesai ya selesai. Begitu memasuki malam segera berbuka agar kemudian jangan ada dari malam hari yang masih dianggap itu bagian dari siang hari. Dan di samping itu pula bersegera dalam berbuka puasa itu lebih mengasihi orang yang berpuasa. Ya, lebih menyayangi orang yang berpuasa agar dia tidak memperlambat yang menyebabkan dia semakin bertambah lemah. Dan lebih menguatkan dia dalam melakukan ibadah. Dan juga menyelisihi ahlul kitab. Sebagaimana ini juga merupakan bentuk mukhalafatus syiah. Kaum syiah, mereka sejalan dengan ahlul kitab. Tidak berbuka puasa kecuali apabila bintang telah nampak. Jadi mereka memperlambat. sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disegerakan. Maka dari hadis ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, ada beberapa faedah. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa menyegerakan berbuka puasa termasuk di antara sunnatun mustahabbah, satu hal yang dianjurkan. Disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Eid dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, ta'jilul fitri ba'da tayaqqunil ghurub mustahabbun bittifaq, bahwa menyegerakan berbuka puasa setelah diyakini terbenamnya matahari adalah perkara yang dianjurkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Mardawi dalam Al-Insaf, kata beliau, wa yustahabbu ta'jilul iftar ijma'an, dan dianjurkan menyegerakan berbuka puasa berdasarkan ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Umm, beliau mengatakan ta'jilul fitr mustahabbun wa la yukrahu ta'khiruhu illa liman ta'ammadahu wa ra'al fadl fihi wa muqtadahu anna at-ta'khir la yukrah mutlaqan. Jadi kata Imam Syafi'i rahimahullah, menyegerakan berbuka puasa itu adalah hal yang disukai, hal yang dianjurkan. Tapi kalau seorang misalnya mengakhirkan, memperlambat, apa hukumnya? Apakah diharamkan? Tidak diperbolehkan? Ataukah makruh? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak dimakruhkan. Kalau seorang memperlambat dalam berbuka puasa, tidak dibenci, tidak makruh. Kecuali bagi seorang yang sengaja memperlambat dan menganggap memperlambat berbuka puasa itu lebih afdal daripada menyegerakan. Jelas ini menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau seorang misalnya dia tidak menganggap ada keutamaan mengakhirkan, namun ada hal-hal tertentu yang menyebabkan dia mengakhirkan, hukumnya boleh saja, mubah. Namun menyegerakan itu lebih afdal, lebih utama. Ya. Sama halnya seperti makan sahur. Di waktu yang mana saja di waktu sahur seseorang makan boleh. Namun mengakhirkan makan sahur itu lebih afdal berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan apa yang menjadi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang mengatakan bahwa menyegerakan berbuka puasa itu hal yang sifatnya anjuran, ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sebagian menukilkan ijma' sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Ada sebagian pendapat Al-Zahiriyah, madhabnya Ahlu Zahir. Mereka mengatakan wajib hukumnya menyegerakan berbuka puasa. Apabila dia memperlambat maka dia berdosa. Ini pendapat sebagian fuqaha dari kalangan Al-Zahiriyah. Namun yang sahih dalam hal ini adalah pendapat jumhur ulama, yang menunjukkan tidak wajibnya menyegerakan berbuka puasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, fa ayyukum idza arada an yuwasila falyuwasil hatta as-sahar. Siapa di antara kalian yang hendak menyambung puasanya, yang melakukan wisal, hendak menyambung puasanya, maka hendaknya dia boleh menyambung puasanya hingga sahur saja. Dalam artian tidak diperbolehkan baginya menyambung puasa hingga hari yang berikutnya. Kalau dia ingin menyambung puasanya, maka cukup dia tidak berbuka di malam hari. Tidak makan, tidak minum hingga waktu sahur. Di waktu sahur maka hendaknya dia segera menyantap makanan. Ya. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin, karena dahulu para sahabat mereka ada yang senang berpuasa wisal, menyambung puasa. Hari ini disambung dengan hari berikutnya tanpa makan, tanpa minum di malam hari. Baik di awal malam atau di pertengahan malam atau di waktu sahur, mereka tidak mengkonsumsi makanan atau minuman. Sebagian para sahabat itu ada yang melakukannya ketika itu. Ini nanti akan kita bahas tentang hukum puasa wisal pada pertemuan yang berikutnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, para sahabat, siapa di antara kalian yang hendak berpuasa wisal, cukup sampai waktu sahur saja. Kalau sudah tiba waktu sahur, wajib untuk makan. Hendaknya mereka segera makan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih mengizinkan seorang untuk tidak berbuka puasa. Kalau seandainya mengakhirkan buka puasa itu merupakan perkara yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyambung puasa hingga waktu sahur. Oleh karenanya pendapat yang lebih sahih dari pendapat para fuqaha, yaitu pendapat mayoritas ulama yang mengatakan menyegerakan berbuka puasa adalah sunnatun mustahabbatun, hal yang sifatnya anjuran namun tidak sampai kepada tingkatan wajib. Dan di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa syariat Islam itu senantiasa memberikan kemudahan kepada kaum muslimin dalam menegakkannya, dalam mengamalkannya. Tidak menghendaki bagi mereka itu kesulitan dan hal-hal yang memberatkan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikum al-usr. Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan bahwa mengamalkan sunnah, mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa kebaikan kepada manusia, yaitu dengan menyegerakan berbuka puasa itu akan membawa kebaikan. Kebaikan itu ada yang tidak kita ketahui, ada pula yang kita ketahui. Di antara yang kita ketahui seperti yang telah disebutkan, ya, itu lebih mengasihi orang berpuasa dan dia mengikuti sunnah dan lebih kuat dalam melakukan ibadah. Ya. Dan tentu dari sisi pahala dia lebih afdol, lebih utama, mengangkat kedudukan seorang yang melakukannya karena dia telah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin saja di sana ada kebaikan-kebaikan yang lain di dunia, demikian pula di akhirat, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang menegakkan sunnah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari hadis Jabir radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi 'inda kulli fitrin 'utaqa wa dhalika fi kulli lailah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan pada setiap berbuka puasa itu ada di antara hamba-hambanya yang utaqa, yang dibebaskan dari api neraka. Dan kesempatan itu akan selalu datang pada setiap malam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang meraih kemuliaan sebagai hamba yang dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan ini. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17, masih berkaitan dengan masalah berbuka puasa. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara as-sa'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu," apabila telah datang malam, yaitu dengan nampaknya gelap, gelap yang menunjukkan munculnya malam. Dari arah sini, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, "Wa adbara an-naharu minha huna," dan siang hari itu telah pergi dari arah sini. Yani maksudnya timur dan barat. Matahari telah pergi, maksudnya sinar matahari itu telah pergi dari arah sini, yaitu sinarnya telah menghilang. Faqad aftara as-sa'im, maka sungguh orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu telah berbuka. Apabila telah muncul malam dan telah pergi siang, maka sungguh orang berpuasa itu telah berbuka. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di sana ada tambahan, "Wa gharabatis syamsu," dan matahari telah terbenam. Dalam lafaz Al-Imam Muslim disebutkan dengan lafaz "wa gharabatis syamsu," dan matahari, yaitu bulatan matahari, telah hilang, maksudnya telah terbenam, telah terbenam. Jadi ini tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan berakhirnya masa berpuasa, bahwa apabila malam telah muncul, siang telah pergi, yang ditandai dengan terbenamnya matahari. Jadi ini tanda-tanda yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Boleh jadi seorang tidak melihat matahari terbenam secara langsung, tapi tanda-tanda yang menunjukkan datangnya malam itu sudah ada. Dan tanda-tanda yang menunjukkan siang itu telah pergi juga sudah ada. Jadi intinya bahwa ini adalah tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Apabila telah nampak tanda tersebut, faqad aftara as-sa'im, maka orang yang berpuasa itu pun berbuka. Apa makna dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Faqad aftara as-sa'im, maka orang yang berpuasa itu telah berbuka, telah batal puasanya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yakni puasanya telah sempurna. Inqadha shaumuhu wa tamma. Puasanya telah sempurna. Sehingga dia tidak lagi dihukumi sebagai orang berpuasa. Jadi begitu matahari terbenam, maka secara otomatis dia dianggap sebagai orang yang sudah tidak lagi berpuasa, karena malam bukan tempatnya untuk berpuasa. Jadi pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa ini adalah merupakan berita untuk menerangkan bahwa orang yang berpuasa apabila matahari telah terbenam dan nampak tanda-tanda malam itu telah datang, maka secara hukum dia tidak lagi dihukumi sebagai orang berpuasa walaupun dia belum makan. Walaupun dia belum makan, dianggap dia sudah tidak lagi berpuasa. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad aftara shaim ini khabar yuradu bihi al-insya al-amr. Ini memang secara zahir nampak ini sebuah berita, tapi maknanya adalah perintah. Maknanya adalah perintah. Yani seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yuftir as-sa'im. Hendaknya orang yang berpuasa itu segera berbuka. Jadi berita, tapi yang dimaksud adalah perintah. Sama seperti pembahasan kita ketika membahas hadis Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dan memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Lafaznya berita, tapi hakikatnya perintah. Hendaknya walinya berpuasa atas nama keluarganya yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan puasa. Demikian pula dalam hadis ini, bahwa yang dimaksud faqad aftara shaim ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dikuatkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Ibnu Khuzaimah mengatakan ketika menerangkan makna faqad aftara shaim, khabar wa ma'nahu al-insya. Ini adalah berita yang memiliki makna perintah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang apabila telah nampak tanda terbenamnya matahari segera berbuka puasa. Itu maknanya. Kata beliau Ibnu Khuzaimah rahimahullah, walau kana al-murad faqad sara muftiran kana fitr jami' as-suwam wahidan wa lam yakun lit-targhib fi ta'jil al-iftar ma'na. Kalau seandainya makna dari hadis ini berita, apabila telah terbenam matahari maka orang berpuasa sudah dianggap berbuka. Kalau begitu tidak ada keutamaan dong anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Berarti kedudukan orang yang berpuasa seluruhnya sama, kata beliau. Karena siapa saja yang berpuasa, kalau terbenam matahari otomatis dia sudah tidak dianggap lagi berpuasa. Berarti tidak ada keutamaan anjuran untuk menyegerakan berbuka puasa. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang kedua ini lebih tepat, bahwa yang dimaksud faqad aftara shaim ini adalah berita, namun maknanya adalah perintah. Hendaknya orang yang berpuasa itu segera berbuka. Dan itu dikuatkan dalam riwayat Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa al-lailu minha huna faqad halal iftar." Apabila malam telah tiba di sini, maka sungguh telah halal membatalkan puasa. Sungguh telah halal untuk segera berbuka. Halal. Berarti itu menunjukkan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera membatalkan puasanya, segera berbuka puasa. Maka di antara faedah dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang waktu diperbolehkannya seorang untuk berbuka puasa. Dan juga kandungan yang terdapat di dalam hadis ini, ya, di dalamnya terdapat anjuran. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka telah tiba waktu untuk berbuka puasa, maka segeralah berbuka puasa pada saat waktunya telah tiba. Sehingga hadis Umar ini menguatkan hadis Sahal bin Sa'ad yang telah kita terangkan sebelumnya. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan dalam berbuka puasa. Apakah ada doa-doa tertentu pada saat seorang berbuka puasa? Ada beberapa riwayat yang menerangkan tentang hal itu. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi la da'watan ma turaddu." Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, pada saat dia berbuka puasa ada doa yang apabila dia berdoa di waktu itu maka tidak ditolak doa tersebut. Perawi yang bernama Ibn Abi Mulaikah mengatakan, aku mendengarkan Abdullah bin Amr mengucapkan ketika dia berbuka puasa, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfira li. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang luas mencakup segala sesuatu, agar engkau mengampuni aku, ya Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, Ibn Sunni, Al-Hakim, dan yang lainnya. Namun hadis ini sanadnya lemah. Asy-Syaikh Al-Albani menerangkan tentang kelemahan riwayat ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil pada nomor hadis 921. Hadis yang lain, hadis Anas. Yang diriwayatkan oleh Ismail bin Amr Al-Bajali dari Daud bin Zibriqan, dari Syu'bah, dari Thabit Al-Bunani. Dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka puasa, beliau mengucapkan bismillah, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Bismillah, ya Allah, untukmu lah aku berpuasa dan aku berbuka dengan rezeki yang engkau berikan. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabarani di dalam Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat, dan di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Ismail bin Amr, dan perawi ini perawi yang lemah, dilemahkan oleh para ulama, sebagaimana gurunya yang bernama Daud bin Zibriqan juga perawi yang sangat lemah. Bahkan sebagian menghukumi bahwa dia matruk seperti Abu Daud, mengatakan hadisnya ditinggalkan. Maka hadis ini juga lemah. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ada riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Demikian pula Ibn Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Ibn Sunni, dan yang lainnya yang juga diriwayatkan dengan sanad yang lemah. Diterangkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang kelemahan riwayat tersebut dalam kitabnya Irwa'ul Ghalil. Jadi kesimpulannya hadis ini pun dhaif. Ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ad-Dharqutni, Al-Hakim, dan yang lainnya dari hadis Ibn Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah berbuka puasa beliau mengatakan, "Dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahaba dhama, telah hilang dahaga. Wabtallatil uruq, dan urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetap pahala itu insyaallah ta'ala. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ad-Darqutni mengatakan hadis ini hasan, dan Syekh Al-Albani juga menghasankan riwayat ini. Ada sebagian para ulama melemahkannya karena dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Marwan bin Salim adalah seorang perawi yang maqbul. Maqbul itu yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, maqbul adalah seorang perawi yang kondisinya majhul hal, keadaannya yang tidak diketahui. Tidak ada yang menghukumi dia sebagai seorang perawi yang terpercaya dari kalangan para ulama al-hadis yang penthiqahannya itu mu'tabar, yang dianggap. Ada yang menthiqahkan seperti Ibn Hibban, dan Ibn Hibban dikenal termasuk ulama yang bermudah-mudahan di dalam menthiqahkan sebagian perawi-perawi yang majhul, sehingga Marwan bin Salim menjadi sebab lemahnya riwayat ini. Ya, memang nampak bahwa sanadnya terdapat kelemahan. Namun sebagian para ulama ada yang menghasankan seperti Syekh Al-Albani menghasankan. Ya, kalau kita berpendapat bahwa hadis ini bisa diamalkan, ya, dan dihasankan oleh sebagian para ulama, ini diucapkan itu setelah seseorang makan. Ya. Jadi ucapan ini seakan-akan merupakan pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang disebutkan dalam lafaz ini, dhahaba dhama, dahaga telah hilang, menunjukkan seorang sudah menikmati hidangan buka puasa itu. Jadi keliru kalau begitu hendak berbuka puasa sebelum dia makan, dhahaba dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah, makan. Ya belum, belum waktunya. Mangan se gitu. Makan dulu baru mengucapkan ini. Itu kalau kita mengatakan bahwa hadis ini bisa diamalkan. Nah, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga golongan yang tidak ditolak doanya. Di antara yang disebutkan, as-sha'imu hatta yuftir, seorang yang berpuasa ya hingga dia berbuka. Dalam riwayat yang lain, ketika dia berbuka. Riwayat ini pun dilemahkan oleh Al-Albani dalam silsilah al-hadis ad-dha'ifah. Ada hadis yang disahihkan oleh Al-Albani yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Dhiya dalam Al-Mukhtarah dari hadis Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada tiga jenis doa yang tidak tertolak. Da'watul walid, wa da'watul sha'im, wa da'watul musafir. Doanya orang tua kepada anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya seorang yang musafir. Riwayat ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kesimpulannya bahwa seorang yang berpuasa dianjurkan untuk berdoa, termasuk waktu yang mustajab dari doa seorang hamba adalah berdoa ketika dia berpuasa berdasarkan hadis ini, apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ini yang sudah kita terangkan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyisipkan satu ayat di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan. Itu ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. ayat tentang doa, di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang hukum-hukum puasa Ramadan, yang menunjukkan bahwa di bulan Ramadan atau ketika seorang berpuasa dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun doa secara khusus seperti lafaz Allahumma laka sumtu ala rizqi aftar atau yang lainnya, hingga saat ini saya belum mengetahui ada hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau kita mengatakan bahwa riwayat dhahabadh dhama' wabtalatil urub itu bisa dikuatkan sebagaimana sebagian para ulama yang menghasankan riwayat tersebut, dan itu pun diucapkan setelah seseorang menikmati hidangan berbuka puasa. Saya kira sampai di sini ikhwan yang kita terangkan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita akhiri, kita menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana hukumnya melakukan jima bagi laki-laki yang hendak melakukan safar dan dia sudah mempersiapkan semua persiapan safarnya, kemudian dia berbuka dengan minum dan berhubungan dengan istrinya yang kebetulan tidak berpuasa dikarenakan sedang menyusui bayinya. Jazakumullah khair. Wa anta jazakumullah khair. Ini menunjukkan bahwa si penanya ini mendengarkan taklim, mendengarkan kajian ketika kita membahas tentang hukum seorang yang berniat safar. Apakah diperbolehkan dia membatalkan puasanya meskipun dia belum meninggalkan rumahnya, tapi sudah ada persiapan. Kendaraan telah siap, pakaiannya sudah siap, ya. Intinya tidak ada kegiatan yang lain kecuali siap untuk berangkat. Maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Ya. Diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kondisi ini dia ingin membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya. Kalau dia mendatangi istrinya berarti enggak siap dong. Buka lagi pakaiannya, iya kan? Nah, berarti belum siap. Nah. Jadi yang nampak, yang zahir, yang disebutkan di dalam hadis-hadis itu memang orang ini orang yang sudah siap. Bahkan dalam hadis Abu Basrah, kendaraan itu sudah bergerak gitu. Walaupun belum meninggalkan kampungnya. Ya. Nah, kalau dia melakukan hal itu, ya berarti nampak belum siapnya gitu. Nah, sehingga lebih selamat untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya. Tidak melakukan hal itu. Artinya dia membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya. Itu kan butuh proses, membutuhkan waktu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Dan kalaupun dia membatalkan dengan makan, dengan minum, ya, agar kemudian dia tidak terjatuh ke dalam perkara syubhat mendatangi istri di siang hari Ramadan dalam keadaan dia masih berstatus sebagai orang yang berpuasa. Afwan mau bertanya, manakah yang lebih afdal, mengerjakan salat tarawih dengan 4 rakaat? Nampaknya yang dimaksud 4 rakaat satu kali salam, 4 rakaat satu kali salam, atau 2 rakaat salam. Yang afdal apabila seorang hendak mengerjakan salatul tarawih atau salatul lail secara umum, dia mengerjakan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menerangkan ketika ada yang bertanya kepada beliau tentang salatul lail, beliau mengatakan salatul laili matna matna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, yaitu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini yang afdal. Apakah boleh 4 rakaat satu kali salam? Sebagian para ulama mengatakan boleh berdasarkan hadis Aisyah. ketika menerangkan tentang salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya salat Nabi dan panjangnya salat Nabi. Nah, difahami beliau mengerjakan salat 4 rakaat maksudnya 4 rakaat satu kali salam. Namun sebagian para ulama mengatakan hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 4 rakaat, jangan kamu bertanya tentang panjang dan bagusnya salat Nabi, itu tidak menunjukkan bahwa 4 rakaat itu satu kali salam, karena tidak disebutkan di situ. Dan hadis-hadis Nabi itu saling menerangkan satu dengan yang lain. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, Aisyah pula yang menerangkan tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diterangkan dalam sahih Al-Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika mengerjakan salat 11 rakaat salatul lail, kata Aisyah, ila al-fajr 11 rakaah yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru bi wahidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam antara setiap 2 rakaat. Antara setiap 2 rakaat. Lalu mengerjakan salat witir 1 rakaat. Kata sebagian para ulama bahwa hadis yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ini menerangkan makna 4 rakaat. Bahwa yang dimaksud 4 rakaat itu bukan yang dimaksud 4 rakaat satu kali salam, tapi 2 rakaat lalu kemudian salam. Setelah itu 2 rakaat salam, ada jeda, ada istirahat. Ada jeda untuk beristirahat. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan 4-4. Tapi bukan dimaksud 4 sekali salam. Diterangkan dalam riwayat Imam Muslim, setiap 2 rakaat beliau mengucapkan salam. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh mengerjakan salat al-lail 4 rakaat dengan satu kali salam. Terjadi khilaf. Ya, terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam hal ini. Namun yang lebih afdal, seseorang mengerjakan 2 rakaat salam. Pertanyaan berikutnya, salah satu waktu mustajab berdoa adalah di rakaat terakhir sebelum salam. Apakah yang dimaksud dengan doa perlindungan dari fitnah atau bisa memanjatkan doa selain doa tersebut? Boleh. Apabila seorang di akhir salat, setelah dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, maka dia boleh berdoa doa apa saja yang diinginkan. Disebutkan dalam satu riwayat, thumma liyatakhayyar minal mas'alati masya, dia memilih doa apa saja yang dia inginkan. Thumma liyad'u bima a'jabahu ilaih. Dalam riwayat yang lain, lalu dia berdoa dengan doa apa saja yang menakjubkan, yang dia senangi, silahkan. Menunjukkan bahwa di akhir salat sebelum salam dianjurkan untuk memperbanyak doa. Ya, baik doa berlindung dari 4 perkara tersebut atau doa-doa yang lainnya. Ada doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa yang diajarkan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka anta Al-Ghafur Rahim, atau doa-doa yang lain, ya, seorang diperbolehkan dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di akhir salat sebelum salam. Sampai di sini ikhwan, semoga beri manfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.